Selamat tahun baru 2009. Inilah tahun yang baru di mana kita memiliki banyak impian. Kita harus masuk dengan terobosan baru, dengan pemikiran yang baru. Dan hari ini saya juga sedang mencoba untuk melupakan apa yang ada di belakang dan lihat ke depan dengan janji dan pemikiran-pemikiran apa yang tersedia. Apakah sumber itu sudah ada di depan kita? Apakah kita bisa menyaksikannya dengan jelas, menyadarinya bahwa itu dipakai untuk memudahkan hidup kita? I can see clearly now. Itulah lagu Cliff Richards yang dibawakan dengan Ciamik oleh Lucky. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali dulu, Lucky. Dan kita akan bahas I can see clearly now bersama dengan Mario Teguh. Terima kasih. Salam super, Pak. Salam super. Terima kasih. Apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super. Kita bertemu lagi dalam program yang mudah-mudahan menemui Anda dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan damai menyambut tahun baru ini. So, teknologi yang menjadikan orang berhasil telah ada ribuan tahun. Jalan yang menuntun orang pada kegagalan pun telah ada ribuan tahun. Sehingga sebetulnya sudah ada kejelasan yang menuntun kita kepada kemuliaan kehidupan atau kepada yang menjadikan kita termarginalkan dalam kehidupan ini. Tetapi tidak semua orang melihatnya dengan jelas. Sehingga sebetulnya bukan kejelasan yang kita cari, tetapi menjelaskan pandangan kita mengenai yang sudah jelas ada. Itu tujuan program kita malam ini, I can see clearly now, dan izinkan saya sampaikan pointers yang pertama, bahwa telah jelas bagi saya sekarang, bahwa sikap dan usaha yang terpilih adalah jembatan yang akan menyeberangkan saya. Setiap orang membutuhkan jembatan yang lurus itu, yang menyeberangkan kita dari keadaan yang tidak bahagia ke yang bahagia, dari yang sudah bahagia kepada yang membahagiakan lebih banyak orang. Itu pointersnya. Jadi gunakan sikap dan usaha terpilih kita untuk menyeberangkan kita menuju tempat yang kita idamkan itu. Gitu. Inilah motivasi yang kita butuhkan di awal tahun 2009 ini, di mana orang-orang banyak meramalkan hal negatif akan terjadi pada bangsa kita. Maksud Bapak tadi adalah bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah tersedia. Sudah. Manusia hanya discover, hanya menemukan. Seperti itu, Pak. Penglihatan itu tidak membutuhkan mata. Kalau kita mengerti di hati bahwa yang disebut sebagai ramalan itu adalah ungkapan mengenai kepastian bagi orang baik. Rezeki itu pribadi. Apapun ramalan ekonominya itu untuk orang umum. Berdoalah dalam tuntunan pribadi kepada beliau yang maha memungkinkan itu. Nian-nianku, jangan minta saya menulisnya. Tetapi artinya setiap tahun itu sulit, tapi setiap tahun itu lewat. Apakah kita mau berlama-lama bicara mengenai sulitnya tahun 2009? Atau bekerja keras supaya kita lewat ke 2010 dengan cemerlang. Alright? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Pak. Ketika negara kita dihantam sebuah badai krisis, kepercayaan, ekonomi, apapun namanya. Dan sepertinya akan sulit kita melewati tahun-tahun itu. Tapi itu semua sudah lewat, Pak. Sudah. Kita sekarang menghadapi